نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian tafsir As-Sa'di ayat ke-37 surat Al-Baqarah. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas 3 ayat 37 sampai ke-39. Ya, i'rabnya sekarang simpel. Kita mengi'rabkan secara simpel, gombal aja. Kalau buku catatan PKN itu. Ya. Baik. Kita mulai dari ayat ke-37. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Kita punya fa di sini, fa isti'nafiyah, kemudian talaqa fi'il madhi, Adamu sebagai fa'ilnya. Kemudian talaqa menerima, yaitu Adam menerima, dan fa'ilnya di sini min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Min Rabbihi, dari Rabbnya. Kalimatin, yaitu beberapa kalimat. Kalimat di sini jamak dari kalimah. Jamak dari kalimatun adalah kalimat. Fataba alaihi. Fa di sini fa atifah. Atif. Fataba alaihi. Taba fi'il. Fi'lu madhin mabniun ala fathhi. Fataba alaihi. Taba menerima taubat. Taubat di taba di sini artinya bukan kembali tetapi menerima taubat di sini. Yaitu taba di sini fa'ilnya siapa? Fa'ilnya rob. Ya, dhamir mustatir benar. Tetapi takdiruhu huwa, ya. Tapi huwa di sini kembali ke rob. Jadi kita punya dua fi'il mudhari, kan? Kita punya dua fi'il madhi. Talaqa dan taba. Talaqo itu fa'ilnya adalah Adam. Kalau taba fa'ilnya adalah Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diterjemahkan di sini, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Tuhannya menerima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Innahu, inna, berarti inna di sini udah jelas harfun musabbah bil fi'il dan dia adalah taukid. Innahu di sini dhamir. Ya, dhamir dia baris bukan mustatir. Kemudian dia mabniun ala dhom fi mahalli nasbin sebagai isim inna. Sebagai isim inna. Innahu huwa. Nah, huwa yang ini dhamirul fi'il namanya. Sedih rofi di sini huwa penekanan aja. Innahu huwa at-tawwabur rahim. At-tawwab ar-rahim itu adalah khobar bagi inna marfu', ya. Jadi kita punya inna. Nah, inna itu membutuhkan isim dan juga khobar. Nah, isimnya inna di sini adalah hu, yaitu dhamir hu di sini. Hu. Dhamir hu di sini, ya. Kemudian khabarnya inna adalah at-tawwab ar-rahim. Karena khabarnya inna itu marfu, maka akhirnya tawwabu, at-tawwabu ar-rahimu. Okay. Kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, maka Rabbnya menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Silakan dibaca ini Imam Istiqomah 37. fatalaqqa Adam. Kemudian Adam menerima, maksudnya mengambil dan menerima, serta Allah mengilhamkan kepadanya min rabbihi kalimat, beberapa kalimat dari Tuhannya, yaitu firman-Nya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam alaihi salam mengakui kesalahannya lalu memohon ampunan kepada Allah. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya dan merahmatinya. Innahu huwat tawwab, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Penerimaan taubat oleh Allah ada dua macam, yang yaitu pertama taufik kepadanya, kedua penerimaannya terhadap taubat hambanya apabila syarat-syarat taubat telah sempurna. Yaitu penerimaan taubat hamba, penerimaan taubat dari Allah ada dua macam. Yang pertama adalah taufik kepadanya, yaitu hidayah taufik kepadanya, bahwasanya amal-amal itu Allah setujui. Misalnya seseorang setelah bertaubat itu kemudian dia menjadi baik, ya. Nah, itu berarti dia diberi taufik. Nah, kalau misalnya orang setelah mengucapkan kalimat-kalimat taubat tapi ternyata enggak kelihatan baik, lebih baik, berarti ini ada masalah dengan taubatnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, penerimaannya terhadap taubat hambanya apabila syarat-syarat taubatnya telah sempurna. Kalau misalnya belum sempurna, syarat-syarat taubat apa? Yang menyesal, berjanji tidak mengulangi. Kemudian jika itu berkaitan dengan hak adami, dengan hak manusia, dia mengembalikannya. Itu taubat, syarat-syarat, di antara syarat-syarat taubat. Innahu wa at-tawwab. Nah, at-tawwab ini bisa juga sifat untuk, at-tawwab itu isim nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa manusia tersifati tawwab, yaitu yang sering bertaubat. Makanya dalam doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang tawwabin, tawwab. Termasuk orang-orang yang sering bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Yeah. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim lagi Maha penyayang kepada hamba-hambanya, dan diantara kasih sayangnya kepada mereka adalah taufiknya bagi mereka untuk bertaubat dan maaf serta ampunan Allah bagi mereka. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita ke ayat 38 dan 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Benar. Masya Allah, pakaiannya bagus. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di sini ada dua ayat ya, kita bahas lagi. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna itu fi'il, fi'il madhin mabniun 'ala sukun, karena dia berittisal, bersambung dengan domir al-mutakallimin. Nah, nahnu ya. Terus na di sini adalah domir mutasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Habis mandi kan? Waalaikumsalam. Ya, jadi kulna tadi kul, apa kul? Fi'lun madhin mabniyun ala sukun liittishalihi bi domir al-mutakallimin. Nah. Kemudian na di sini domir mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kami katakan, qulna ihbitu, ihbitu fi'il bukan? Fi'il apa? Fi'lu amrin mabniun ala hadzfin nun. Ala hadzfin, ala hadzfin nun. Karena apa mudhari'nya asli yahbituna gitu kan. Nunnya dihapus. Kemudian waw dalam ini adalah dhamir muttasil. Mabni al-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ihbitu itu waw, itu adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ihbitu, alifnya fariqah. Ihbitu minha jar majrur ya, min harfu jarin mabniun ala sukun. kemudian ha domir domir majrur domir mabni ala sukun fi mahal jarrin karena bi harfi jar jami'a jami'a ini dalam bahasa Arabnya dia i'rabnya adalah hal keadaan adverb kalau dalam Englishnya hal keadaan hal mansub ya jadi hal itu mansub analogas tentang hal di sini hal nahu itu artinya keadaan kondisi ya keterangan gitu keterangan kondisi misalnya ana perkataan ra'ai itu arifan naiman misalnya saya melihat arif sedang tertidur nah naiman di sini kan mansub naiman di sini dia hal namanya menceritakan kondisinya arif di sini ya. Misalnya ana atau gimana misalnya nazala Pak Muslim bakian Pak Muslim turun sambil menangis nggak kebayang Pak Muslim lagi repot Pak Muslim ini ada banyak pikiran mungkin nazala Pak Muslim bakian bakian di sini hal mansub ya qulna bitu minha jami'a artinya apa semuanya dan mencari keadaan semuanya. Kami katakan, ihbitu minha. Turunlah kalian. Dari mana? Dari surga. Sekarang kenapa ihbitu? Pakai waw. Kenapa jamak? Adam Hawa Iblis. Ah, Adam Hawa Iblis dan nanti keseluruhannya nanti semuanya nanti turun. Enggak ada yang tersisa dari manusia dan jin. Di surga langsung turun ke dunia ke bumi ya ke dunia fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan fa imma yatiyannakum kemudian jika datang petunjukku kepadamu maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak akan ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati itu artinya fa imma fa di sini istinaf meneruskan tapi tidak setema istinaf imma dari kata in dan ma ya, kata in imma dari kata in dan ma in ini harfu syartin jazim syarat di sini maka jika kemudian ma di sini dia ma zaidah nah, namanya ma tambahan ma plus ma tambahan gitu ma nya di sini tambahan karena misalnya kita katakan fa'iyatiyannakum itu ada cukup maka ma'isi itu ada tambahan aslinya fa'iyatiyannakum maka jika datang kepada kalian tapi kemudian di setelah in dan sebelum ya'tiyannakum ditambah ma nama ini ma za'idah tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mentakid menguatkan bahwasannya khabar ini menguatkan bahwasannya perbuatan kemudian akan terjadi wa fa'in ya'tiyannakum artinya maka jika datang kepada kalian wahyu ditambahin ma setelah in berarti maka jika benar-benar datang kepada kalian wahyu dan itu benar-benar datang ya'tiyannakum di sini kita lihat ya'ti dari kata ya'ti kan kemudian ditambahkan dengan nun taukid dan nun taukidnya itu musaqqalah bukan mukhaffafah saqilah nun taukid saqilah berat fa imma ya'tiyannakum fi'il mudhari' nah sekarang kalau misalnya fi'il mudhari' ketemu dengan nun taukid maka dia menjadi mabni bukan menjadi mu'rab maka fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi fi'lun mudhari'un ha terakhir yang di lam mana? Ada nunnya. Kenapa dia ya'tiyannakum kan? Karena ini ya'tiyannakum. So di sini ya'tiya, ya kan? Ya'tiya, ha? Ini enggak ya'tiyannakum. Terus ditambahin na di sini kan? Nah, nun di sini nun tauqid saqliyah atau nun tauqid saqilah. Kenapa antum Rito? Jangan kepikiran yang lain-lain. Pikiran apa antum? Hah? Sabun antum tadi habis kepleset. Fa imma ya'tiyannakum nafa'il dalam ya'tiyannakum yaitu domir domir mustatir ya. Jawazan taqriruhu huwa. Jadi dalam ya'tiyah yati itu dalam ayat itu ada huwa. Ha? Kemudian kum di sini dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jika datang kepada kalian, kalian. Minni dariku. Minni dari kata min dan ini ana gitu. Hudan. Hudan di sini fa'il. Iya enggak? Iya atau enggak? Ya, fa'il. Jika datang kepada kalian apa yang datang? Petunjuk. Huda. Ya, dia memang enggak kelihatannya enggak marfu karena akhirannya apa? Harf illah. Itu masalahnya. Jika datang kepada kalian dariku petunjuk. Yang datang petunjuk. Faman tabi'a hudaya fa. Fa. Enggak. Bukan rabithah jawab syarat, bukan. Ini istinaf. Istinaf. Karena seolah-olah ini tadi syarat itu terputus. Tapi maknanya kita bisa paham. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa? Faman, man. Man di sini ismu syarat jazim, ismu syarat. Maka barang siapa? Tabi'a mengikuti fi'il madhi mabni 'ala fathhi fi mahalli jazmin. Karena dia fi'lu syartin. Maka barang siapa yang mengikuti hudaya. Dari kata huda dan ana sebenarnya. Huda maf'ulun bih mansubun bil fathah muqaddarah namanya. Alal alif. Mana muqaddarahnya? Di alifnya ini. Bukan dia ini. Bukan di. Tapi di alifnya ini. Faman tabi'a hudaya. Adapun ya di sini. Ala domir mutasil. Fi mahalli jarin bil idhofah. Jadi hudaya itu ada dua kata. Huda dan ya. Hudanya itu dia posisinya adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al alif li ta'adzur wa huwa mudhaf dan dia adalah mudhaf. Ya di sini dia adalah mudhaf ilaih. Dhamir ya. Mabniun ala al fathhi fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Fa di sinilah baru yang namanya fa waqi'ah fi jawabi syarat, fa jawabu syarat. Nah, di sini fa kan kita punya fa tiga ya. Fa imma ya'tiyannakum ya. Kemudian fa man tabi'a hudaya, kemudian fala khaufun alaihim. Masyaallah. Fa yang pertama fa imma ya'tiyannakum fa apa? Istinafiyah. Fa yang kedua faman tabi'a hudaya fa apa? Fa istinafiyah juga. Kemudian fala khaufun fa jawabu syarat. Masyaallah. Nah, sekarang fa yang jawabu syarat fala khaufun alaihim ini. Fa ini kembali nanti ke mana? Ke faman tabi'a hudaya atau ke fa imma ya'tiyannakum? Faman tabi'a hudaya. Ya, benar. Bukan ke fa imma ya'tiyannakum. Kenapa artinya gini? Fa'imma ya'tiyannakum min huda artinya maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka pasti akan aman. Belum tentu karena orang belum tentu mengikuti petunjuk. Tapi faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tiada rasa takut baginya atasnya atau mereka tidak bersedih. Nah, fa di sini jawab syarat. La khaufun la annafiyah lil jins beramal seperti amalan laisa. Maka apa di sini? Maka dia menasabkan isim. Menasabkan isim. Afwan, di sini emang dia nafiyah. Cuma di sini dia nafiah, tapi amalannya seperti laisa. Laisa itu merofakkan isim, bukan balik, merofakkan isim. Kalau amalannya laisa dan menasabkan khobar. Nah di sini khobarnya enggak zahir di sini. Yang ada adalah isimnya, khauf. Khauf ini adalah isim untuk la yang beramal seperti laisa. Nah khaufun ini isim untuk la. Ya, marfu'un bidhammah. Alaihim itu anggap khobar dia. Dan majrur muta'alli bil khobar. Di mahalli nasbin. Walahum yahzan wa di sini atifah. La di sini sama kayak tadi la khaufun. Walahum yahzanun hum dhamir munfasil fi mahalli raf'in ism la. Berarti la khaufun alaihim, la khaufun, khaufun isim untuk la. Hum walahum, hum di sini juga isim untuk la. Yahzanun, yahzanun fi'il mudhari marfu'un bi thubuti nun li tajarrudihi bin nawasib wal jawazim. Karena apa dia termasuk asma'ul khamsah. Yahzanun. Kemudian ada waw. Waw di sini dhamir muttasil fi mahalli raf'in dan nun itu menunjukkan apa? Iwat tanwin. Emang ya emang bukan iwat. Karena emang fi'il enggak mungkin ditanwin. Kalau yang muslimun itu baru. Menunjukkan jamak, oke. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian waw di sini walladzina kafaru, waw ini adalah waw apa? Istinafiyah. Ya ridho, waw istinafiyah ridho. Alladzina kafaru isim mausul mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in sebagai mubtada karena awal kalam. Ingat kita udah belajar tentang mubtada khobar belum? Nah, waktu belum. Belum nyampe. Nah, waktu kita belum nyampe mubtada khobar kan? Tetapi Darusul Ghuh udah ya. Darusul Ghuh udah pernah mubtada khobar. Alladzina kafaru, alladzina berarti isim mausul mabniun 'alal fathi akhirnya fathah. Fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kafaru fi'il madin, fi'il madin mabniun 'ala dhammi. Ya kan? Kenapa? Karena dia ittisal muttasil menyambung dengan waw al-jama'ah, dengan waw al-jama'ah. Waw di sini berarti dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Alifnya untuk fariqah. Wa kadzabu, waw juga atifah juga. Waw juga atifah. Waw atifah. Kadzabu juga sama i'rabnya dengan kafur tadi. Bi ayatina itu ada berapa kata bi ayatina? Ada berapa kata bi ayatina? Ada tiga kata. Bi, ayati, dan na. Taib, bi ini harf jar mabniun ala al-kasri. Kemudian ayatina, ayati ismun majrurun bil kasrah udah. Wahwa dan dia adalah mudhaf. Na di sini dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu ya. Coba bisa diulangi Ridho. Bi di sini harf mabniun ala Ala tasri, ha? Ala? Kasri. Ala kasri. Ya, kemudian? Ayati. Ayati. Ha? Ismun? Majrurun. Bil kasroh. Wahua? Wahua mudaf. Wahua mudaf, bagus. Kemudian na? Na. Domir? Domir. Mutasil? Domir mutasil. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli jarrin. Maksudnya jar sebagai fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilaih. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Kafaru wa kadzabu bi ayatina itu silatul mausul. ulaika ashabul jannah, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kita, ulaika itu isim isyarah mabniun 'alal kasri, mabniun 'alal kasri. Ya. Kemudian kaf di sini domir mutasil. Oke. Domir khitab. Kemudian ulai itu fi mahalli raf'in mubtada. So di sini ada mubtada tadi alladzina. Sekarang ada mubtada lagi ulai, ya. Ada dua mubtada ini. Kemudian ashabun nar, ashabu is khobarun. Untuk siapa nih khobarnya? Untuk ulai. Khobar marfu' bidhommah. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Mereka di sini ulai itu adalah mubtada. Ashab, para penghuni dan neraka, para penghuni itu adalah khobar. Wa huwa mudhaf. An-nar mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Udah. Nah, sekarang kalimat ulaika ashabun nar itu adalah khobar untuk kalimat ulaika ashabun nar sebenarnya. Khobar untuk alladzina itu. Jadi alladzina itu mubtada, ya. Kan butuh khobar kan? Khobarnya mana? Kalimat ulaika ashabun nar. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka adalah penghuni neraka. Jadi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah mubtada. Mereka adalah orang-orang neraka. Mereka ada orang penghuni neraka. Khobar. Nah, kalimat mereka adalah penghuni neraka itu juga terkomposisikan mubtada dan khobar. Berarti di sini ada dua jumlah ismiyah, ya. Ingat jumlah ismiyah itu yang didahului mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il. Nah, gitu kan? Jumlah ismiyah berarti dalam nahwunya. Hum fiha khalidun. Mereka hum domir manfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Bagus. Mubtada. Hum fiha khalidun fi mahalli raf'in mubtada. Fiha jar majrur. Fi harfu jarin mabniun ala sukun. Ha domir mabniun ala sukun fi mahalli jarin. Khalidun. Khalidun sebagai khobar. Khobar marfu'. Khobar untuk apa? Mubtada'nya mana? Hum. Berarti hum fiha khalidun jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Karena selain diawal dengan isim juga dia berupa mubtada dan khobar komposisinya. Kelas? Paham? Alhamdulillah. Coba dibaca antum lagi imam. 38 tafsirannya. Allah mengulangi kata menurunkan agar tersambung jelas dengan apa yang disebutkan berikutnya, yaitu firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, yakni di waktu dan zaman apapun petunjukku datang kepadamu, wahai sekalian makhluk, berupa seorang rasul dan sebuah kitab suci yang menunjukkan kepada perkara yang mendekatkan kalian kepadaku dan kepada ridhoku. Maka barang siapa di antara kalian yang mengikuti petunjukku, yaitu beriman kepada rasulku dan kitabku, lalu mengambil petunjuk dari mereka, dan hal tersebut direalisasikan dengan membenarkan segala kabar-kabar pada para rasul dan kitab-kitab, dan menunaikan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan di dalamnya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan dalam ayat lain, wa manit tabaa hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan tercelaka. Berarti ini kalau misalnya ini fala khaufun 'alaihim wa lam yahzanun, enggak takut, enggak khawatir, dan enggak sedih. Kemudian yang di ayat Toha, enggak sesat dan enggak celaka. Ada empat itu. Berarti kalau misalnya tidak mengikuti petunjuk, dia akan khawatir, dia akan sedih, dia akan sesat, dia akan celaka. Ya, makanya yang misalnya kalau khawatir terus, galau terus, sedih terus, itu berarti enggak mengikuti petunjuk. Juga yang sesat, celaka itu juga enggak mengikuti petunjuk. Itu kan kebalikannya. Ya, coba. Ya. Allah mengimplikasikan bagi orang yang mengikuti petunjuk empat perkara: menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan, dan perbedaan antara keduanya adalah bahwasanya suatu hal yang dibenci apabila telah berlalu mengakibatkan kesedihan, namun apabila hal itu adalah sesuatu yang ditunggu maka mengakibatkan kekhawatiran. Oleh karena itu, Di sini ada perbedaan antara kekhawatiran dengan kesedihan. Jadi kita sekarang tahu kaidahnya dari kitab tafsir. Bedanya khawatir sama galau itu apa? Khawatir berarti sesuatu yang dua-duanya dibenci, bukan? Nah, kalau misalnya telah berlalu, kesedihan. Kalau misalnya sedang ditunggu, kekhawatiran. Gitu kan? Tapi kalau misalnya kata Ibnu Qayyim, kalau misalnya ham, bedanya ham dengan hazan. Hazan itu kan apa namanya? Kesedihan kan? Kalau kata Ibnu Qayyim, kalau misalnya ham itu adalah kegalauan, ya itu untuk sesuatu yang akan datang. Tapi kalau misalnya hazan, sedih, itu sesuatu yang telah berlalu. Beda nggak misalnya? Beda nggak? Jadi galau itu untuk sesuatu yang telah datang, yang akan datang. Ya nggak? Seorang misalnya galau, ya Bakhtiar. Karena galau itu kan berarti dia tentang memikirkan tentang sesuatu yang akan datang. Makanya galau. Ataupun sedih, kenapa dia sedih? Bukan sedih akan apa yang akan datang, tapi apa yang telah berlalu. Jadi beda dengan ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Oleh karena itu, ya, teruskan. Oleh karena itu Allah menghilangkan kedua hal itu dari orang yang mengikuti petunjuk. Lalu apabila kedua hal tersebut telah hilang, niscaya terjadilah yang kebalikan dari keduanya, yaitu rasa aman dan sempurna. Yang sempurna. Terus. Demikian juga menghilangkan kesesatan dan kesengsaraan dari orang yang mengikuti petunjuknya. Dan apabila kedua hal itu juga telah hilang, niscaya tetaplah hal yang menjadi kebalikan keduanya, yaitu hidayah dan kebahagiaan. Barang siapa yang mengikuti petunjuknya, niscaya dia akan memperoleh rasa aman dan kebahagiaan dunia maupun akhirat, dan juga hidayah. Dan hilanglah darinya segala hal yang dibenci berupa kekhawatiran, kesedihan dan kesesatan serta kesengsaraan, dan dia memperoleh hal yang diharap-harapkan, dan lenyaplah hal yang ditakuti. Hal ini akan terbalik bagi orang yang tidak mengikuti petunjuknya, lalu ia kufur kepadanya dan mendustakan ayat-ayatnya. Mereka itu penghuni neraka, maksudnya orang-orang yang senantiasa di neraka, sebagaimana kebersamaan seorang teman dengan temannya, atau seorang yang berhutang terhadap pemberi hutang. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak akan keluar darinya, dan azab tidak akan berhenti menyiksa mereka, dan mereka sama sekali tidak akan ditolong. Dalam ayat ini dan ayat-ayat semisalnya terkandung dalil tentang pengelompokan makhluk dari jin dan manusia kepada kelompok bahagia dan kelompok sengsara. Juga terkandung penjelasan tentang sifat-sifat kedua kelompok tersebut serta perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kepada kedua kelompok tersebut, dan bahwasanya jin itu seperti manusia dalam hal pahala dan hukuman, sebagaimana mereka juga sama dengan manusia dalam hal kewajiban menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah kita bahas 3 ayat dalam tafsir ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.